nikmatnya di jembu asmara. Bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku jalin lagu.